Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Ada yang mau di-irab ya? Yang mana yang mau di-irab itu? Lam yusafir Khalidun, sudah di-irab belum? Belum ya? Nah. Sudah. Siapa yang mengira? Siapa yang mengira? Hamzah itu mengira apa kemarin? Terus setelah itu siapa yang mengira? Ada? Enggak ada kan? Berarti belum ini. Antum berarti yang mengira Muhammad. Fadhal. Antum tadi bilang sudah kan? Antum yang tanggung jawab. Mengira. Fadhal. Wa sisa satu lagi itu wa qalbin harfu nafsin wa jazmin wa qalbin. Qalbin itu maksudnya membalik maknanya ke madhi, ke waktu lampau, penafiannya ke waktu lampau gitu. Jadi tidak. Nah yusafir طيب حضر زيد عند من تفضل تفضل طيب ها الصدق نجاة عند من عندمن انا كنت اسمعها عندمن من يريد انا tunggu angkat tangan enggak man yarfa yada محمد lagi masa محمد lagi coba yang lain mana yang lain mana semangatnya ها والله marfu'un bil ibtida'i. Naam. Zaidun suja'un, i'rabnya sama ya. Sama dengan as-sidqu najatun. Baik. Jadi kita sudah menyelesaikan keterangan tentang al-ism. Sekarang wal-fi'lu ya. Hah? Sahih? Wal-fi'lu lughatan, fi'il secara bahasa. Ya. Huwa nafsul hadathi alladhi yuhdithuhu al-fa'ilu min qiyamin wa qu'udin wa nahwihima. Huwa nafsul hadath, nafsul hadathi, hadath itu sendiri, hadath itu peristiwa, kejadian ya. Tindakan, perbuatan. Nah, jadi nafsul hadas. Jadi peristiwa kejadian itu sendiri. Alladhi yang yuhdithuhu, yang diperbuat, yang dilakukan oleh al-fa'ilu, oleh pelaku. Nah, jadi singkatnya apa? Perbuatan. Dalam bahasa kita perbuatan ya. Nafsul hadas. Peristiwa itu sendiri, kejadian itu sendiri yang dilakukan oleh pelaku. Nah, min, yakni berupa qiyam, berdiri, qu'ud, duduk, wa nahwihima, dan yang semisal dengannya. Yakni singkatnya dalam bahasa kita perbuatan. Nah, fi'il itu perbuatan. Baik. Wastilahan. maknanya dari segi istilah, ya secara istilah, ini sebagai suatu istilah dalam ilmu nahu, kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bi ahadil azminati thalathati allati hiya al-madi wal-halu wal-istikbalu nahu kharaja zaidun. Kalimatun, suatu kata, dallat, yang menunjukkan, ala ma'nan, atas suatu makna, fi nafsiha, pada dirinya sendiri, sampai definisi ini masih sama dengan isim, iya, masih sama dengan isim sampai kalimat ini, kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha, ini masih sama dengan isim. Nah, berbeda setelahnya. Waqtaranat dan bergandeng, ya, bergandeng bi ahadil dengan salah satu, bi ahadil azminati dengan salah satu, ya, bi ahadil azminati thalathati dengan salah satu dari tiga zaman, tiga waktu. Allati yaitu hiya al-madi waktu lampau wal-hali sekarang wal-istikbali yang akan datang. Nah di sini inilah yang membedakannya dengan isim, karena isim sebanyak telah lewat, isim itu walam taktarin bi zaman, isim itu tidak bergandeng dengan waktu maknanya. Nah, adapun ini iktaranat bi ahadil azmati thalathati allati hiya al-madi wal hal wal istiqbal nahu kharaja zaidun fa kharaja maka kharaja kata kharaja kalimatun dallat fi nafsiha ala makna, kata yang menunjukkan pada dirinya sendiri atas suatu makna, wa huwa makna itu adalah al-khuruj, ya, perbuatan keluar, tindakan keluar. Waqtaranat bi ahadil azminati dan bergandeng dengan salah satu dari tiga zaman, yaitu wa huwa az-zamanul madi, waktu lampau, alladhi hasala fihi al-khuruj, wa huwa az-zamanul madi alladhi hasala fihi al-khuruju, waktu lampau yang terjadi padanya perbuatan keluar. Jadi perbuatan dia keluar itu terjadi di waktu lampau, diartikan telah keluar. Nah, gitu. Karena ini fi'il madhi. Tayyib. Fi'lun madhin. Fa kharaja biqaulina. Maka keluar dengan ucapan kami, dallat ala ma'nan fi nafsiha, menunjukkan atas suatu makna pada dirinya sendiri, al-harfu, keluar darinya huruf. Jadi fi'il bukan huruf. Fa'innahu, huruf bukan fi'il. Fa'innahu, karena sesungguhnya, huruf itu kalimatun dallat, kata yang menunjukkan ala ma'nan fi ghairiha, atas suatu makna pada yang lainnya, ketika bergabung dengan yang lainnya dalam kalimat. Wa kharaja bi qaulina, dan keluar dengan ucapan kami, waqtaranat bi ahadil azminati, bergandeng dengan salah satu dari tiga zaman, keluar, ya, dengan ini al-ismu. Jadi al-ismu bukan al-fi'il. Fa innahu, karena sesungguhnya isim itu kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha, suatu kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri, walam taktarin, dan tidak bergandeng bizamanin, dengan satu zaman, kama taqaddam, sebenarnya telah lewat. Jelas? Thumma, kemudian, thumma alam, Kemudian i'lam, ketahuilah, annal fi'la, sesungguhnya fi'il itu yang qasimu ila thalathati aksamin, yang qasimu terbagi, terklasifikasi menjadi tiga jenis. Al-awwalu al-madi, jenis yang pertama adalah al-madi, al-fi'lul madi, fi'il madi. Wa huwa, yaitu ma dalla ala hadathin waqa'a qabla zamanit takallumi. Ma dalla ala hadath, fi'il yang menunjukkan, yakni suatu kata yang menunjukkan atas terjadinya suatu peristiwa, kejadian, perbuatan. Waqa'a, yang terjadi, qabla, sebelum, zamanit takallumi, sebelum waktu terjadinya pembicaraan. Jadi perbuatan itu telah terjadi sebelum, ya, sebelum pembicaraan berlangsung. Nahu, contoh, kharaja. Nah, ketika, contoh yang lewat itu kharaja Zaidun, ya. Ketika al-mutakallim, ana misalkan, ana al-mutakallim, saya pembicaranya, ana mengatakan kharaja Zaidun, Zaid telah keluar. Keluarnya Zaid telah terjadi sebelum saya berbicara, menyampaikan bahwa Zaid keluar. Itu maksudnya. Waqa'a qabla zamanit takallum, telah terjadi sebelum waktu pembicaraan. Jadi sebelum ana mengatakan kharaja Zaidun, itu Zaid sudah keluar. Nah, dia telah keluar sebelum saya mengucapkan kharaja Zaidun. Jadi qabla zamanit takallum, itu maksudnya. Nahu kharaja wa akrama wa antalaqa wa istakhraja. Kharaja, dia telah keluar. Akrama, dia memuliakan. Antalaqa, dia pergi, berangkat. Istakhraja, dia berupaya, berusaha mengeluarkan. Wa tsani, dan yang kedua, al mudari'u, al fi'l al mudari'u, wa huwa ma dalla ala hadathin yaqa'u fi zamanit takallumi aw ba'dahu. Ya, fi'il yang menunjukkan atas hadat, kejadian, peristiwa, perbuatan yang terjadi fi zamanit takallum, terjadi di saat terjadinya pembicaraan, di waktu pembicaraan berlangsung, yakni sekarang. Au ba'dahu, atau terjadi setelah pembicaraan, yaitu yang akan datang. Nahu, contoh, yakhruju. Ya, ketika ana sebagai mutakallim mengatakan yakhruju Zaidun, Zaid sedang keluar. Jadi keluarnya Zaid itu, ya, sedang terjadi pada saat saya mengucapkan yakhruju Zaidun. Yaqa'u fi zamanit takallum, terjadi di waktu terjadinya pembicaraan. Jadi sekarang Zaid sedang keluar sekarang. Kan begitu. Sedang keluar. Nah, itu. Aw ba'dahu, atau setelahnya akan datang. Yani ba'da takallum, akan terjadi setelah pembicaraan. Ana mengatakan sebagai mutakallim mengatakan yakhruju Zaidun. Zaid sudah keluar belum? Belum. Sedang keluar? Tidak juga. Tapi dia akan keluar setelah saya bicara, nanti dia keluar. Yakhruju Zaidun artinya Zaid akan keluar. Naam, itu ba'dahu, ba'da zamanit takallum. Naam, yakhruju wa yukrimu wa yantaliqu wa yastakhriju. Wa tsalithu, yang ketiga, al-amru. Fi'il amr. Wa huwa ma dalla 'ala hadatsin mustaqbalin. Yutlabu husuluhu. Yutlabu husuluhu awistimraruhu awistimraruhu madan la ala hadat, fi'il yang menunjukkan peristiwa kejadian perbuatan, mustaqbal di masa yang akan datang, yutlabu husuluhu yang dituntut terjadinya, dituntut terjadinya di masa yang akan datang. Awistimraruhu atau dituntut kontinunya, terus menerusnya, berlanjutnya. Nah, istimraruhu berlanjutnya, kontinunya. Jadi, atau yang dituntut adalah berlanjutnya. Jadi tidak berhenti tapi berlanjut. Istimraruhu yakni berlanjutnya. Nah, kontinunya. Kontinu itu artinya terus berlanjut. Fal awwalu, maka yang pertama, wa huwal aktsaru, dan itu yang paling banyak. Yang pertama maksudnya yang mana? Fal awwalu, yang pertama maksudnya dalla ala hadatsin mustaqbalin yutlabu husuluhu. Menunjukkan perbuatan yang akan datang, yang dituntut terjadinya di waktu yang akan datang. Dituntut terjadi waktu yang akan datang. Ini yang pertama yang dimaksud. Ya, wahual aksar, dan ini yang terbanyak. Penggunaan fi'il amr untuk ini. Untuk menunjukkan perbuatan yang dituntut, ya, dilakukan, terjadi di waktu yang akan datang. Nahu. Contoh. Ukhruj. Fil amr perintah kepada seseorang, ukhruj, keluarlah engkau. Keluar engkau. Jadi dia diperintah untuk keluar. Jadi dituntut dari dia, ya, untuk melakukan perbuatan keluar. Ukhruj minal bait. Keluar dari rumah itu. Jadi ini menunjukkan, ya, hadat kejadian keluar, ya, perbuatan dia keluar, mustaqbal, waktu yang akan datang, yutlabu husul, yang dituntut terjadinya. Jadi dia dituntut untuk melakukan itu. Setelah, ya, setelah diperintah. Nah, wa akrim, wa antaliq, mustakhrij. Nah, wa thani, dan yang kedua, awistimraruhu atau dituntut, ya, berlanjutnya. Jadi itu sudah terjadi, sudah ada, terjadi, dan dituntut untuk terus berlanjut, jangan dihentikan. Terus berlanjut, continue, jangan dihentikan. Nah, nahu qawlika lil mujtahidi, seperti ucapanmu kepada seorang mujtahid. Ya, Anda mengucapkan kepada seorang mujtahid, nah, ini seorang yang bersungguh-sungguh. Seorang talib li'il, pelajar, penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh. Selama ini dia dikenal bersungguh-sungguh belajar. Kemudian Anda mengatakan kepada dia, ijtahid ya akhi. Apa maksudnya? Ijtahid ya akhi. Apakah maksudnya dia dituntut untuk bersungguh-sungguh yang sebelumnya tidak? Jawabannya bukan itu. Karena dia sudah bersungguh-sungguh sebelumnya, kan? Jadi dia diperintah, ijtahid, tujuannya apa? Terus kamu berijtihad. Jangan berhenti. Jadi pertahankan, ya, ijtihadmu selama ini, kesungguhanmu selama ini. Jadi yutlabu istimraruhu, dituntut berlanjutnya, ya, berkelanjutannya, kontinunya, terus menerus dia ijtihad. Jangan berhenti dari bersungguh-sungguh. Ai istamirra alal ijtihadi. Ai, yaitu istamirra, teruslah engkau, ya, lanjutkan, ya, di atas ijtihad, di atas kesungguhan. Naam. Wa minhu qawluhu ta'ala li sayyidil muttaqin. Minhu termasuk penggunaan makna ini, firman Allah Ta'ala kepada sayyid al-muttaqin, ya, pemimpin orang-orang bertakwa, yaitu Nabi Yuna Muhammad alaihi salatu wassalam, dalam surat Al-Ahzab ayat 1 Allah berfirman, ittaqillah ya ayyuhan nabi, ittaqillah. Ya kan? Nabi disuruh bertakwa kepada Allah. Apa maksudnya? Tentunya Nabi kan sudah bertakwa kan? Ya. Berarti maknanya ai istamirra ala taqwak. Teruslah engkau, terus meneruslah engkau di atas ketakwaanmu. Ya, perintah untuk istiqomah. Nah, terus lanjutkan ya ketakwaan. Jelas ya? Ini fi'il amr. Ittaqillaha man yu'ribu hadzal mithal. Ittaqillah. Langsung. Ibrahim. Aywa. Nah. Ya, jadi ini fi'il, fa'il dan ittaqi itu fi'il dan fa'il, kemudian Allah afdhul jalala mansub maf'ulun bihi. Jadi i'rab lengkap tadi. Nah, wal harfu. Yang ketiga adalah huruf. Lughatan at-tarafu bi fathir ra, yakni tepi, ujung. Apa ayatnya itu? Man ya'budullaha ala harfin. Bagaimana ayatnya? Apa awalnya? Faminan nasi man ya'budullaha ala harfin. Apa maknanya? Di antara manusia, man ya'budullaha, ada yang menyembah Allah ala harfin, di atas harf. Apa artinya harf? Ujung, tepi. Jadi dia tidak mendalam dalam menyembah Allah. Tidak kokoh imannya. Penyembahannya tidak kokoh. Hanya di ujung saja. Jadi jika kena fitnah, yang qalaba ala wajhi, berbalik dia. Murtad. Dilepas ibadahnya, agamanya. Karena dia cuma di tepi. Nyembahnya cuma di tepi. Jadi tidak mendalam. Tidak kokoh. Nah, itu makna lugawiyahnya ya, makna lugawinya al-harf. Baik, wastilahan, secara istilah, kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha, kata yang menunjukkan atas suatu makna fi ghairiha, pada selainnya, yakni ketika bergabung dengan kata lainnya dalam kalimat. Nahu, contoh lam, fa innahu kalimatun, karena sesungguhnya ya ini adalah kata, dallat ala ma'nan, yang menunjukkan suatu makna, yaitu wahwa an-nafyu, yaitu penafian, penepisan, menafikan, menepis. Nah, yakni tidak. Wa hadzal ma'na, dan makna ini, yakni makna nafi, menafikan, menepis, tidak, makna ini la yadhharu, makna ini tidak akan tampak, illa kecuali fi ghairihi, kecuali ketika kata ini fi ghairihi bergabung dengan yang lainnya. Fi ghairihi ketika dia bersama dengan yang lainnya. Wa huwal fi'lu, yaitu fi'il. Ketika dia fil fi'li masuk ke fi'il, bergabung dengan fi'il, disitulah tampak makna lam. Faida kulta, maka jika anda mengatakan lam takum zaidun, lam takum zaidun, jadi tampaklah di sini makna lam. Lam yakum ya, lam yakum zaidun, lam yakum zaidun, lam masuk ke fi'il mudhari' yakum. Kana ma'nahu, adalah maknanya, kana ma'nahu nafyal qiyami an zaidin, adalah maknanya nafyal qiyam, penafian, penepisan perbuatan al-qiyam berdiri an zaid, dari zaid. Berarti dinafikan berdirinya zaid, artinya zaid tidak berdiri. Lam yakum zaidun, zaid tidak berdiri. Tanpa maknanya kan? Nah, jadi la yadhhar hadal ma'na la yadhharu illa fi ghairihi wa huwa al-fi'l. Nah, maknanya hanya tampak ketika dia bergabung dengan fi'il. Baik. Ditunda dulu i'rabnya ini, disiapkan nanti ya. Wa mithluhu. Contoh lainnya hal. Hal. Ya. Fa innahu kalimatun dallat 'ala ma'nan wa huwa al-istifhamu. Karena sesungguhnya ini adalah satu kata, kalimah, kata yang menunjukkan atas satu makna, wahual istifhamu, yaitu al-istifham, pertanyaan, yaitu artinya apakah. Wahadal makna, dan makna ini, yaitu makna istifham ini, apakah, la yadharu, tidak akan tampak, illa fi ghairi, kecuali ketika dia pada yang lainnya, bersama yang lainnya bergabung. Wahual fi'lu awil ismu, yaitu bersama fi'il atau isim. Karena hal, harful istibham yang masuk ke fi'il dan masuk juga ke isim. Nahu, contoh yang masuk ke fi'il, hal qama zaidun, apakah zaid telah berdiri, tampak maknanya kan. Wahal muhammadun karimun, apakah muhammad karim, dermawan, nah, tampak maknanya. Tamam. Fal awalu, maka yang pertama maknahu, maknanya al istifhamu an qiyami zaidin. Yang pertama, contoh yang pertama maksudnya hal qoma zaidun. Nah, ini maknanya al istifhamu, pertanyaan an, tentang qiyami zaidin, berdirinya zaid. Apakah zaid telah berdiri? Itu. Wa tsani, maknahu yang kedua, yaitu contoh kedua, hal muhammadun karimun, maknahu, maknanya al istifhamu an karami Muhammadin, pertanyaan tentang karom, kedermawanan Muhammad, apakah Muhammad seorang yang dermawan. Nah, itu. Jelas? Nah, ya, disiapkan tiga i'rab ya, pertemuan berikutnya. Lam yakum zaidun, yang kedua hal qama zaidun, yang ketiga hal Muhammadun karimun. نقف عند هذا الحد بارك الله فيكم تفضلوا جزاكم الله خيرا سبحانه وتعالى